Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Mawasil darsana fi dirasati durus lughatil arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Wa hadha huwa al-majlis ar-rabi'ashar min dirasati al-mujallad al-awwal. Al-mujallad al-thani afwan. Faqad dakhalna al-mujallad al-thani. Fi hadha ad-dars al-khamis قد أخذنا درسا عن المفعول به. Ya, terakhir sudah kita pelajari ya dars tentang maf'ul bih. Biannahu ismun mansubun wa huwa mansubun wa huwa waqa'a 'alaihi al-fi'lu. Dia yang terkena pekerjaan. Atau kalau biasa dikenal di bahasa Indonesia adalah objek. Dia adalah objek maf'ulun bih. Wa 'irabuhu mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya, hada darsun an al-maf'uli bih. Nuraji' awalan dars al-maf'uli bih fi tamrin al-thalith. Tamrin al-thalith safhat 32. Safhat 32. Kita meraja' sedikit dars tentang maf'uli bih. Al-Quran قرأ الطالب القرآن. القرآن قرأ الطالب القرآن. الدرس كتب المدرس الدرس. الدرس كتب المدرس الدرس. القهوة شرب الضيف القهوة. القهوة شرب الضيف القهوة. الباب فتحت آمنة الباب. الباب فتحت آمنة الباب. أخ أندري تفضل اقرأ. قرأ الطالب ثم بين. قرأ الطالب. قرأ الطالب القرآن. قرأ. قرأ فعل مبني مبني على الفتح. الطالب فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة. القرآن مفعول مكتوب علامة نصبه al-fathatu. Sahih. Maf'ulun bih alamatu nasbihi al-fathatu. Ad-darsu. Berarti ma'adahu. Katabal mudarrisu darsa. Guru menulis pelajaran. Menulis pelajaran. Bayyin. Kataba. Katabal fil madhi. Mansubu. Mabniun ala al-fath. Al-mudarrisu fa'il. I'rabuhu. Marfu'. Alam terpih. Alam romanti. Al-dhammatu, sahih. Ad-darsa. Maqul bi. Maqul bi. Al-fathi. Mansubun bil fathi. Bil fathati. Mansubun bil fathati, sahih. Thumma al-qahwa. Syariba dhayful qahwata. Kamu itu minum kopi. Minum kopi, sahih. Syariba fil mabdi mabniun ala al-fathi. Mabniun ala al-fathi, sahih. Al-dhayfu fa'lun maf'ul alamatuhu rafihi ad-dhammah. Alamat rafihi ad-dhammah. Al-qahwa maf'ul bih mansubun alamatuhu nasbihi al-fathah. Alamatu nasbihi al Al-Fathah. Al-Fathah itu sahih. Al-Bab? Fathahat Aminatul Babah. Fathahat Fi'il Madhi Mabniyun Al-Fathih Wa Aminatul. Fathahat Naam Mabniyun Al-Fathih. Tapi kan ada tak sukun tu ya? Kalau alamatut ta'nif sahih. Wa ta alamatut ta'nif. Ya. Naam aminatu aminatu fa'il marfu wa alamatu rafihi alamatu rafihi antum dhamma. Hah? Antum eh marfu marfu rafihi ala Al-Dhammatu sahih. Al-Babu Al-Baba Al-Mahfudhi Wa Alamatuhu Mansubun Wa Alamatuhu Nasbin Alamatu Nasbihi Alamatu Nasbihi Al-Fathah. Al-Fathatu sahih. Wahakadah. Coba dibaca tamrin Rabi' seperti itu juga. Alah, segitu. Kasarat Tiflu. Tafadhal. Kasarat Tiflu Qalama. Kasarat Fi'il Madhi Mabniyun Fathah. Mabniyun Alal? Alal Fathih. Alal Fathih, sahih. Tiflu Fa'il Marfum Kalamatuhu Mansub. Alamatuhu? Ha? Marfu' bidhamma. Bidhamma. Sahih. Al-qalama. Al-qalama maf'ul bi mansub alamatuhu fathah. Alamatuhu al-fathah, sahih. Ada di ba'dahu ghasalat. Ghasalat aminatul mindila. Aminah mencuci pakaian. Mencuci sapu tangan. Salat fi'l madhi mabniyun 'ala al-fath. Aminatu fi'lun fa'ilun marfu'un 'ala madhuhu dhamma. 'Ala madhuhu dhamma. Al-mindi mafulun bihi mansubun 'ala madhuhu fathatun. 'Ala madhuhu al الفتحة صحيح. رقم الرابع شربت. أو أن نقول شربت البقرة. بقرة الماء. ماء شربت. Mabniun ala fil madhi. Bagaimana mabni ala alal fathi. Mabniun alal fathi. Al baqaratu fa'ilun i'rabuhu marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhamma sahih. Al ma'a alamatu nasbihi al-fathah sahih. Alamatu nasbihi al-fathah. Wahakadah. Itu ya, udah paham ya. Fi'il fi'il madhi, maka dia mabniyun ala al-fathi. Mabniyun ala al-fathi. Sedangkan fa'il biasanya fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al-dhammatu. Sedangkan maf'ulun bih, maf'ulun bih i'rabuhu mansub. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wahakadah. Paham ya? InsyaAllah pelajaran maf'ul bih. Ketika sudah ada dua isim, yang satu sebagai pelaku, sebagai subjek, itu fa'il. Fa'il bacanya marfu'. Marfu' itu dhammah. Kalau ada isim terkena perbuatan, terkena pekerjaan, nah, berarti itu objek. Objek itu maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya mansub, tanda mansub biasanya fathah. Paham ya? Insyaallah jangan keliru lagi antara fa'il dengan maf'ul bih. Begitu pula jangan keliru soal harakatnya. Hah? Ya. Okay. Ya. Posisi fi'il sebelum dan sesudah orangnya. Dibedakan posisi fi'il sebelum dan sesudah orangnya. Ya, tamrin as-sabi', tafadhal, unzur ila tamrin as-sabi'. At-tullabu dhahabu. At-tullabu dhahabu. Kalau fi'ilnya setelah orang, fayushtaratu fihi syartan. At-tasawi fil 'adad. Dia harus sama dari segi jumlah. Mufrad, muthanna, jama'nya harus sama. Wa min haitsul jinsi, dan dari segi jenis. Jenis mudzakkar muannatsnya. Ya, harus sama dari segi dua. Loh, kenapa harus sama dari segi dua? Itu pola mubtada khobar. Pola mubtada khobar disyaratkan sama dalam dua hal tersebut. Paham ya? Sedangkan kalau fi'ilnya duluan, maka disyaratkan sama hanya dalam bab jinsuhu faqat. Min haitsul jinsi faqat, ai jinsul mudzakkar au jinsul muannats. Hanya dari segi jenis mudzakkar atau jenis muannatsnya. Dzahabattullabu, dzahabattullabu. Dzahaba fi'il untuk mudzakkar. Attullabu ya untuk mudzakkar jamak. Loh, zahabakan dia mengandung domir mustatir. Iya, dia memang aslinya mengandung domir mustatir. Tapi kalau ketika sudah ada isim zohir yang sebagai fa'il, yang jadi fa'ilnya mah isim zohir, bukan domir mustatir. Paham ya? Yang jadi fa'ilnya at-tullab, patokannya tullab. Dan kaidahnya tadi, zahaba cukup ketika fi'ilnya sebelum orang, maka disyaratkan jenis saja. Yang disyaratkan adalah jenis saja. Naqra at-tullabu dhahabu ila al-mal'abi. At-tullabu dhahabu ila al-mal'abi. Dhahaba at-tullabu ila al-mal'abi. Dhahaba at-tullabu ila al-mal'abi. Begitu pula ketika muannats, ketika orangnya duluan, at-talibatu jama', jama' mu'annath. Pakai fi'il yang sesuai dari segi jins, yakni mu'annath. Dari segi adad, yakni jama'. Pakai yang domir muttasil untuk jama'atun nisa, yakni nun niswah. Zahabna. Pakai zahabna, zahabna. Itu nun niswah. Nun niswah untuk jama'atun nisa. Wanita jenisnya mu'annath dan dia jama'. Paham ya? Sedangkan kalau fi'ilnya duluan, yang dibutuhkan hanya jenis saja. Hanya jenis saja. Zahabat. Ya, butuh alamatut ta'nith saja. Fi'il dengan alamatut ta'nith saja. Menunjukkan mu'annath. Sedangkan adatnya tidak terlalu diperhatikan. Kenapa? Karena isim zohir sudah sebagai fa'il. Ya, sudah sebagai fa'il. Dhahabatil talibatu. Naqra at-talibatu dhahabna ilal maktabati. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. Dhahabatil talibatu ilal maktabati. Dhahabatil talibatu ilal maktabati. Nuasil ila tamrin ath-thamin. Coba kita meraja lagi tamrin al-thamin. Qaddim al-fi'la. Mu'ana qaddim al-fi'la, majukan fi'ilnya. Fi'l jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut. Kama huwa muwaddahun, dijelaskan. Fi'l mithali, pada contoh. Al-awladu syaribul qahwata. Al-awladu syaribul qahwata. Al-aulad, orangnya. fi'ilnya setelah orang syaribu. Yushtaratu al-jinsu wal-adad. Disyaratkan jenis, yakni mudzakkar, wal-adad jama', pakaian jama', fi'il untuk jama', syaribu. Syaribu al-qahwata. Qaddimil fi'la, kita majukan fi'ilnya. Kita majukan fi'ilnya syaribal auladul qahwata. Ya, syaribal auladu al-qahwata. Fi'ilnya untuk mudzakkar disyaratkan hanya mudzakkar saja. Ya. Tidak disyaratkan jamaknya. Kenapa? Sudah ada isim zahir. Sudah ada isim zahir berupa jamak. Naqra awalan al-auladu syaribul qahwata. Al-auladu syaribul qahwata. Syaribal auladul qahwata. Syaribal auladul qahwata. Tafadhal, raqam tsani. Alhamdulillah. الناس سمعوا الأذان. سمعوا الأذان. ترجم. Manusia mendengar أذان. Mendengar أذان. Sahih. Ya, mendengar أذان. Ya, hatta sebagian orang kafir mereka senang dengar أذان. Ya, ada sebagian orang kafir yang mereka sengaja bangun sebelum subuh dengar azan subuh. Yang ingin dengar azan subuh di mana dia? Spanyol masalahnya. Apa di mana? Apa di Mesir? Lagi main ke Mesir kali. Hah? Azannya bagus ya. Memang azannya bagus. Ya, memang seperti itu. Yani Nabi SAW sami'an nasu al-adhana. Al-adhana. Sahih? Tumma At-tullabu katabu katabul hatwi bata. Para murid menulis jawaban. Menulis jawaban. Jawaban. Jawaban jawaban. Nah, ya. Jawabannya banyak. Kenapa? Syekhnya Mesir. Bikin soal tuh jawabannya mesti banyak. Kalau masyarakat Mesir bikin soal mah jawabannya enggak kurang dari 10 halaman, belasan halaman, 20 halaman. Itu jawaban masyarakat Mesir. Qaddimil fi'la. Katabat tullabul ajwibata. Katabat tullabu. Sahih. Kataba. Naam, ada tiba ada. At-talibatu takhadna al-fasla. Para siswi itu telah masuk ke kelas. Masuk ke kelas. Sahih. Dakhalatit talibatul fasla. Dakhalatit talibatul fasla. Sahih. Naam. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Naam, terjem. Para guru keluar dari kelas. Keluar dari kelas. Kelasnya satu kelas, banyak. Kelas-kelas. Naam, alidba ada. Zumalai radhiyallahu min makata. Raja'a zumalai min Makkah. Sahih. Terjem. Teman satu banyak. Para teman. Teman-temanku. Teman-temanku. Pergi dari. Raja'u. Pulang. Pulang dari Mekah. Naam. Akhwati ghassalna al-qumsana. Ghassalat akhwati al-qumsana. Ghasalat akhawati al-qumsana. Sahih. Terjem. Saudariku mencuci pakaian-pakaiannya. Saudari banyak atau sedikit? Saudari-saudari. Naam. Jaru padaku daka kina. Daka kina. Naam. Para pedagang. Fatahat tujjaru daka kina. Nah, sekarang toko-toko gimana ya? Toko di pasar Tanah Abang gimana di Senen? Masih ada gak tokonya? Hah? Hah? Di pasar kan sekarang kayaknya orang lagi pada suka online ya. Dahulunya bila mustahsua dokter perempuan itu telah pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Naam qadimil fi'la. Dahabatu tabibatu ila mustashfa. Dokter perempuan telah pergi ke rumah sakit ya. Kalau dulu di Saudi rumah sakit itu pasti bagi dua, ini laki-laki ini perempuan. Yang laki-laki dokternya, perawatnya laki semua, yang perempuan dokternya, perawatnya perempuan semua. Semua perempuan dipisah. Dulu aja pas saya nganterin orang haji itu ibu-ibu sakit, nenek-nenek sakit masuk langsung ke bagian perempuan. Udah masuk, udah langsung kita diusir. Udah langsung, dan kita naik udah, san. Keluar. Diusir kita, gak boleh nunggu. Katanya nunggu, gak boleh. Saya sama anaknya si ibu, diusir. Kalau sekarang udah agak beda, so. Ada dokter laki masuk, udah mulai masuk ke tempat perempuan. Sampai saudara lagi hamil, mau periksa atau yang masuk laki-laki, dokter laki yang keruh pakit. Lu ngapain kamu di sini? Ini memang saya tugas, nggak lagi nggak ada dokter perempuan. Nggak jadi deh, sana. Nggak pernah dulu kayak begitu, nggak pernah. Yang perempuan udah dokternya perempuan semua. Laki itu laki semua. Makanya tenaga dokter itu sangat dihargai di Saudi. Sampai beberapa universitas, fakultas teknik sama kedokteran khusus orang Saudi. Gak dibuka untuk beasiswa orang luar. Khusus orang Saudi saja yang boleh kuliah teknik sama kedokteran. Supaya nanti kerjaannya itu ya orang Saudi juga, karena gajinya besar. Orang teknik sama orang kedokteran di sana gajinya besar. Masih darurat ya? Hah? Ya, ini sebenarnya lanjutan dari yang kemarin. Kemarin sudah kita bahas kalau fi'il qobla syakhsi, fi'il sebelum orang ya, maka dia disyaratkan jenis saja. Sedangkan fi'il setelah orang disyaratkan apa? Jenis dan jumlah. Ya, jenis dan adad. Naqra awalan. Kharaja at-tullabu wa dhahabu. Kharaja at-tullabu wa dhahabu. Qara'a at-tullabu wa katabu. Qara'a at-tullabu wa katabu. Akala an-nasu wa syaribu. Akala an-nasu wa syaribu. Ya. Perhatikan. Kalau ketika dia fi'ilnya sebelum orang kharaja, kharaja at-tullabu sudah belajar. Hanya disyaratkan jenis saja. Kharaja fi'il madin. Yushtaratul jinsu faqat. Yang ini disyaratkan jenis. Jenis yakni dalam kasus ini jenis mudhakkar. Ketika sebelum orang hanya disyaratkan jenis mudhakkar. Kharajat tullabu wa dhahabu. Wa dhahabu fi'il setelah orang. fi'il setelah orang. Fi'il madhi, sama-sama fi'il madhi. Tapi dia fi'il madhi setelah orang, yushtaratul jinsu, disyaratkan padanya jenis dan juga adad. Ya, disyaratkan padanya jenis dan juga adadnya. Ya. Jenisnya mudzakkar, adadnya sebagai jamak, maka pakai dzahabu. Ya, ini ketika posisinya ya setelah orangnya. Ya, maka das ini gabungan sebenarnya, gabungan dari dua pola yang sudah dipelajari. Ya, gabungan dari dua pola yang sudah dipelajari. Paham ya? Hah? Irab ya kharajat tullabu wa dhabu, kharaja fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Jumlah fi'liyah. At-tullabu fa'il marfu' wa lam tarfihi ad-dhammah. Wa dhahabu waw ya waw ataf. Dia wawnya waw ataf. Wa dhahabu fi'lun madhi mabniun 'alal dhammi bu. Mabniun 'ala dhammi liittishalihi biwawil jamaah, karena bersambung dengan waw jamaah. Tapi secara jenis kalimat ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Paham ya? Tawasil kemudian perintahnya ya. Kawin ضعي الحركات أولا كون جملا كون جملا مثل هذه مستعملا mustamilan al-fi'laini al-waridaini al-fi'laini al-waridaini fi kulli tamrinin ومستعيناً بالكلمات التي بين القوسين كون معنى كون buatlah jumalan kalimat-kalimat mithla hadhihi seperti ini. Ini yang kembali ke mana tadi? Contoh itu yang tiga. Ya. Contoh yang tiga tadi. Kharajat tullabu wa dhahabu. Qara'at tullabu wa katabu. Akala an-nasu wa syaribu. Ya. Dua fi'ilnya dijadikan seperti itu. Seperti contoh ini. Musta'milan dengan menggunakan al-fi'laini dua fi'il al-waridaini dua fi'il yang ada fi kulli tamrinin di setiap latihan, yakni di setiap nomor kulli idhofah fi kulli tamrinin di setiap latihan, yakni nomor latihan, nomor latihan per nomornya sudah ada dua fi'il fi kulli tamrinin wa musta'inan dengan mengambil bantuan musta'inan ista'ana yasta'inu isti'anatan dengan mengambil bantuan memakai bantuan boleh juga dengan mengambil bantuan bil kalimat dengan kata-kata allati yang bainal qausaini yang ada dalam dua kurung qausaini dua kurung ada dalam dua kurung. Kawin jumalan mithla hadhihi musta'milan al-fi'laini al-waridaini fi kulli tamrinin wa musta'inan bil kalimati allati bainal qausaini. Buat kalimat-kalimat seperti ini, yakni contoh sebelumnya, dengan menggunakan dua fi'il yang ada di tiap latihan, yakni tiap nomor, wa musta'inan juga dengan mengambil bantuan bil kalimat dengan kata-kata yang ada dalam dua kurung. Jelas ya? Jelas ya insyaallah perintahnya? Jelas. Intinya ini yang dipasang, dipernomor, dipakai dalam kalimat. Tafadhol. Siapa? Ah, hadir lagi. Langsung. Dakhalat tullabu al-fasla wajalasu. Wajalasu. Terjem. Dan mereka duduk. Sahih. Ada di bawah dahulu. Tarafal awlatu hayata al-hayata al-hayata waqatalu waqatalu, atau lebih afdal waqataluha waqataluha. Terjem. Dan membunuhnya. Sahih. Dan membunuhnya. Wa qataluha. Al-Thalif. Qara'atullahu darsa wa fahimu. Wa fahimu hu. Bagusnya. Lebih bagus. Wa fahimu hu. Naam. Terjem. Para siswa itu membaca pelajaran dan memahaminya. Dan memahaminya. Sahih. Dari ba'dahu. Sami'an nasu al-adana wa zahabu ila al-masjidi. Wa zahabu ila al-masjidi. Terjem. Manusia mendengar adzan dan mereka pergi ke masjid. Dan mereka pergi ke masjid. Sahih. Naqra kullahu. Dakhalat tullabul fasla wa jalasu. ضرب الأولاد الحية وقتلوها. ضرب الأولاد الحية وقتلوها. قرأ الطلاب الدرس وفهموه. قرأ الطلاب الدرس وفهموه. سمع الناس الأذان وذهبوا إلى المسجد. Ya, paham ya? Ya, fi'il sebelum orang, jenisnya saja, jenis muzakkar. Setelahnya maka pakai jamak. Thumma tamrin al-ashir, tamrin al-ashir, kawin, memakna kawin. Buatlah kawin jumalan musta'milan, kalimat-kalimat dengan menggunakan al-kalimatil atiyata. Al-kalimatil atiyata. Pakai kata-kata berikut ya. Bikin kalimat. Siapa mana tadi? Ya. Akala Pak Sugito, akala. Gosala Payi, pakai gosala. Qora'a Syamsul, pakai qora'a. Kataba Sigit, pakai kataba. Doroba Ahandri, doroba. Qatala Wibisono, pakai qatala. Dakhala Ahirno, dakhala. Khoroja Dodi, pakai khoroja. Lanjut lagi. Hafidho. Masih gitu. Hafidho, berarti dua. Syariba Ayi, lanjut syariba. Fahima, Syamsul lanjut. Fahima. sami'a. Sikit lanjut sami'a. Fadol dipikirkan dulu. Sikit. Akala. Akalat tulabul khubza. Terjem. Makan roti. Makan roti, sahih. Siswa bule ini bukan Indonesia. Orang Indonesia pagi makan nasi. Siap-siap hafizah masuk kita. Baik. Ghasala. Ghasala Ahmadul mindila. Ghasala Ahmadul mindila. Terjem. Mencuci sapu tangan, sahih. Siap-siap buat syaribah. Siap, sir. Qara'at tullabul Qur'ana. Terjem. Membaca Qur'an, sahih. Ya, kalau dulu saya di SMA, hari Jumat tuh biasa ada baca Qur'an. Tapi saya yang cuma Jumat doang. Sebelum masuk ada baca Qur'an. Biasanya jadi petugas ya saya diantaranya suruh baca Quran sama teman-teman rohis lainnya. Padahal SMA negeri, SMA negeri. Kalau sini gini nggak? Nggak. SMA saya dulu gitu. Nah, ada tiba ada ya? Katabat tulabu ad-darsa. Katabat tulabu ad-darsa. Terjemah. Siswa telah menulis pelajaran. Menulis pelajaran, sahih. Das. Naam, lebih banyak dahulu. Durabal awladu al-hayyata. Durabal awladu al-hayyata. Al-hayyata. Apa al-hayyati? Apa al-hayyata? Al-hayyata. Al-hayyata. Terjem. Memukul ular, ya anak-anak kampung ini mah suka mukulin ular. Oh, anak kota mah lihat ular ketakutan, kabur. Kayak anak kampung, daerah saya kan masih dekatan sama kampung. Tala Ahmadu al Himara. Terjem. Ahmad membunuh keledai. Membunuh? Kenapa Ahmad? Bukan nama Ahmad lagi. Khaybar, keledai halal dimakan. Dulunya keledai halal. Kemudian setelah perang Khaybar tahun 7 Hijriah, nahan Nabi SAW an aklil humuril insiyah. Nabi SAW melarang makan keledai. Tadinya boleh. Kemudian bolehnya dimansuh jadi haram. Wallah alam alasannya. Dakhala al-waladu ila al-bayti. Anak kecil itu masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Tapi wallahualam dakhala itu justru lebih fasih tanpa huruf jar ya. Dakhala al-waladu al-bayta. Itu lebih bagus malah daripada pakai ila. Harus pakai makhluk. Hah? Lebih afdol. Makanya lihat aja di contoh-contoh kita. Ya. Ah, lo lihat tamrin tsamin. At-talibatu dakhalna al-fasla. Dakhalna fasla langsung dia sebagai maf'ul bih. Tidak pakai ila. Kalau kharaja enggak? Kalau kharaja harus. Harus pakai min. Min al-fasli harus dia. Naam, ada tiba ada. Kharajat Fatimatu min baitiha. Kharajat Fatimatu min baitiha. Tarjim. Fatimah telah keluar dari rumah. Keluar dari rumahnya, sahih. Fatimah keluar dari rumahnya. Ya. Di hadis, "Idza kharajat imra'atun min baitiha istashrafaha syaitan." Perempuan itu kalau keluar dari rumahnya dia dibuntutin setan. Dibuntutin setan. Loh, kenapa dibuntutin setan? Ya, setan itu menghiasi wanita. Ya, supaya dilirik laki-laki. Oke, secara hukum asal bagusnya wanita jangan banyak keluar. Jangan banyak keluar, kecuali ada hajat boleh. Bukan karena darurat, ada hajat boleh. Benar-benar ada hajat. Tapi kalau ada hajat mah, nggak usah keluar-keluar. Nah. Hafizatul labu Al-Qur'ana. Terjem. Menghafal Al-Qur'an, sahih. Ada tipe ada? Syaribatil baqaratul labana. Syaribatil baqaratul labana. Terjem. Sapi itu minum susu. Sapi. Tafadhal. Fahima. Fahimatul labu ad-darsa. Terjem. Memahami pelajaran, sahih. Sami'a. Sami'tul. Boleh juga. Sami'tul adana. Sami'tul adana. Terjem. Saya mendengar suara adana. Mendengar adana. Ma idha sami'a al-mu'adzin faqulu mithlama yaqul. Faqul mithlama yaqul. Hadis fadilah, barang siapa mendengar azan, ucapkan sebagaimana muadzin. Tamrin al-hadi asyar, ta'ammal. Mu'ana ta'ammal. Perhatikan ma yali berikut ini. Man fatahal baba. Hayya qra'u. Man fatahal baba. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Man fatahan nawafidha. Man fatahan nawafidha. Ana fatahtuha. Ana fatahtuha. Ya, man fatahal baba. Bab jenisnya apa? Mudzakkar. Mufrad, mudzana, jama'? Mufrad. Ya, dia mufrad mudzakkar. Kita ganti dia jadi dhamir, pakai dhamir muttasil yang sesuai. Dhamir muttasil yang sesuai, dhamir muttasil untuk mudzakkar mufrad. Hu. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Paham ya? Pakai dhamir muttasilnya, dhamir muttasil yang sesuai. Man fatahan nawafidha. Nawafidha jenisnya apa tuh? Jama' taksir. Akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Jama' kalau ghairu akil ya, disetarakan dengan apa? Mufrad mu'annas. Disetarakannya dengan mufrad mu'annas. Maka jadinya dia pakai ana fatahtuha. Ana fatahtuha. Ya. Kenapa? Karena dia jama' taksir ghairu akil. Intinya seperti itu ya. Ketika isim zahir sudah disebut, apakah dia maf'ul bih atau bukan maf'ul bih, maka ketika mau diganti pakai dhamir mutasil yang sesuai dengan jenisnya. Pakai dhamir mutasil yang sesuai dengan jenisnya, maka harus dibaca dulu jenisnya. Itu jenis apa? Dipikirkan dulu. Ya. Coba kita tasrif yang dhamir mutasil. Huhuma hum. Huhuma hum. Hahuma hunna. Hahuma hunna. Kakuma kum. Kakuma kum. Kikuma kunna. Kikuma kunna. Ya na. Ya na. Ya itu ya mutakallim. Ya mutakallim bisa dibaca ya, bisa dibaca ya sukun. Ada ni. Itu boleh dua-duanya. Nah, itu dhamir muttasil. Pakai dhamir muttasil yang sesuai. Coba kita buat kalimat yang tadi, tamrin tasih. Saya yang tanya. Nah, saya yang tanya, kalian yang jawab. Nomor 1, 2, 3, 4. Kan tadi sudah dijawab tuh ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang atas tadi, latihan 9. Udah ya. Kan, dakhalatul labu al-fasla wa jalasu. Man darabal hayyata. Hah? Nah, coba ana ulang. Darabal auladul hayyata. Ganti jadi domir. Darabal auladul hayyata. Coba ganti jadi domir. Dua-duanya. Semuanya. Darabal auladul hayyata. Yang qatalanya pakai domir semua. Waqatalu ha. Waqatalu ha. Coba kullukum. Darabal auladul hayyata waqataluha. Darabal auladul hayyata waqataluha. Nomor tiga. Qara'at tullabud darsa. Lanjutnya baik apa tuh? Jadikan domir semua. Wafahi mu gimana? Qara'at tullabud darsa. Qara'at tullabud darsa wa fahimuhu sahih wa fahimuhu naqra ma'an qara'at tullabud darsa wa fahimuhu qara'at tullabud darsa wa fahimuhu. Paham ya, diubah jadi dhamir. Hatta fa'il bisa jadi dhamir maf'ul bih juga dijadikan dhamir muttasil. Jadikan dhamir muttasil. Paham ya? Nuasil ila kalimatul jadidah. Al-inabu. Al-inabu. Al-mawzu. Al-mawzu. At-tinu. At-tinu. Al-fajru. Al-fajru. Jawabun jam'uhu ajwibatun. Jawabun jam'uhu ajwibatun. Su'alun jam'uhu as'ilatun. Su'alun jam'uhu as'ilatun. Al-baqqalu. Al-baqqalu. Al-asa. Al-asa. Hayyatun jam'uha hayyatun. Hayyatun jam'uha hayyatun. Sami'a. Sami'a. Fahima. Fahima. Shariba. Shariba. Naam. Al-inab, ma ma'na al-inab? Anggur, sahih. Al-inab. Al-inabul ahmar. Anggur merah. Kododi mulai mengenang masalah. Anggur merah. Hah? Enggak kenal. Al-mawzu, ma ma'na al-mawzu? Pisang. Di Quran ada pisang enggak? Ada pisang di Quran? Hah? Ada tentang pisang di Quran? Enggak. Enggak ada. Wattalhim mamdud. Wattalhim mamdud itu pohon ya, cabangnya berlapis, menurut sebagian tafsir maksudnya pohon pisang. Wattalhim mamdud. At-tin. Apa itu tin? Buah tin. Ya. Pernah coba buah tin? Hah? Pernah, tapi saya juga gak terlalu suka buah tin. Hah? Ya. Saya kurang suka. Zaitun. Zaitun yang pernah coba? Zaitun asam. Tapi aslinya buahnya sebenarnya pahit. Asam itu setelah diolah. Al-fajru, ma'ana al-fajru? Fajar atau subuh ya. Fajr. Jawabun? Jawaban. Ajwibatun jama'nya. Af'ilatun wazan. Af'ilatun. Af'ilatun. Su'alun? Pertanyaan atau soal. As'ilatun jama'nya adalah as'ilatun ya, sama wazannya af'ilatun. Al-baqalu dia bisa pedagang buah, bisa pedagang sayur, atau pedagang kecil-kecilan. Bakal pedagang kecil-kecilan, atau pedagang buah, atau pedagang sayur. Bakul. Hah? Bakul dari bahasa Arab. Yang bikin kata bakul dari bahasa Arab. Bakul. Pedagang kecil-kecilan, bakal. Al-Asa, tongkat, ya. Mujizat Nabi Musa alaihissalam, tongkat. Wama tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asa, ya. Asa, ya, tongkat. Hah? Idrib bi asaka al-hajar. Fanfajarat. Fanbajasat. Kalau di Al-Araf, fanbajasat. Tongkat Nabi Musa jadi ular. Sebelum ketemu Fir'aun dikasih tahu dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tongkat kamu bisa jadi ular. Ya. Alqi ma fi yaminika ya Musa fa idza hiya hayyatun tas'a. Jika apa Allah perintahkan ternyata bisa berubah jadi ular. Musa kabur. Awal lihat jadi ular, kabur Musa. Qala khudha wa la taqaf sanu'iduha siratah al-ula. Jangan takut. Pegang aja, nanti kalau dipegang dia jadi tongkat lagi. Jadi tongkat lagi. Allah perlihatkan dulu mujizat Nabi Musa sebelum ketemu dengan Fir'aun. Nanti ketika sudah ketemu dengan Fir'aun, jadi gak kaget lagi dengan mujizat dia sendiri. Asa, di antara mujizat Nabi Musa, asa. Hayyah, mana hayyah? Ular. Ular. Jamu'a hayyat. Jamanya apa? Hayyah. Hah? Iya, itu hayyah. Bisa dia bermakna ular, bisa dia hidup untuk yang isim mu'annas. Isim mu'annas. Ya. Makanya dulu ada ahli hadis. Ya, Syafi'i ya, ngajar hadis, ngajar fikihnya juga. Qadarullah meninggal, siapa nih yang gantiin majlis? Gak ada yang jago. Akhirnya anaknya dipasang majlis bapaknya. Anaknya kurang pintar. Ya. Terus dia baca hadis, jelasin hadis. Idza waqa'atil fa'ratu fi samnin fakhrajat hayyah. Fakhrajat hayyah. Kalau tikus jatuh di minyak samin, fakhrajat hayyah, keluar? Hah? Hayyah. Apa? Keluarnya apa? Ular. Kok bisa keluar ular? Hah? Fakharajat hayyah itu keluar hidup-hidup. Hayyahnya ini hal. Keluar dalam keadaan hidup. Kalau minyak saminnya keluar dalam keadaan hidup, ya. Kalau cair, buang semua. Kalau padat, buang yang tempat jatuhnya saja sama yang di sekitarnya. Kalau padat, minyak samin itu bisa padat, bisa cair. Fakharajat hayyah, keluar hidup-hidup. Si murid nanya, ya Syekh, ya gimana kok tikus keluarnya ular? Kok ada tikus keluarnya ular? Ya, mau dijawab sama Syekhnya, atasyukru fi qudratillah. Ya, kamu ragu terhadap kekuasaan Allah? Ya, si Syekhnya goblok juga. Ini hadisnya mana keluar hidup-hidup, bukan keluar dalam wujud ular. Korojat hayyah, hayyah itu hidup juga, mana hidup tapi khusus yang isim mu'annath ya, yang isim mu'annath. Hayyah, sami'a, mana sami'a? Mendengar, sahih. Fahima, paham. Syariba, minum, sahih. Ah, ini lihat, sami'a, fahima, syariba. Sebelumnya kita fi'il baru belajar wazan fa'ala. Fa'ala, fa'ala. Fi'il madhi ada kalanya wazan fa'ila, fa'ila. Di antaranya apa? Di antaranya syariba. Di antaranya apa? Di antaranya sami'a. Di antaranya apa? Di antaranya fahima. Di fi'il madhi juga. Walaupun huruf keduanya kasar. Huruf keduanya kasrah, memang ada wazan yang seperti itu dalam fi'il madhi. Yang dia kusfiro ainuhu. Ya. dia ain fi'ilnya kasrah. Contohnya syariba, naqra syariba syariba syaribu syariba syariba syaribu syaribat syaribata syaribna syaribat syaribata syaribna syaribta syaribtuma syaribtum syaribata syaribtuma syaribtum syaribti syaribtuma syaribtunna syaribti syaribtuma syaribtunna syaribtu syaribna syaribtu syaribna. Ini wazan fa'ila, fa'ila, fa'ila yaf'alu lebih tepat. Syariba yashrabu, fahima yafhamu, sami'a yasma'u. Bab keempat. Kalau bab sharaf, bab fi'il mujarrad, thulathi mujarrad keempat. Fi'il sebelum orang. Jika fi'ilnya setelah orang, maka disyaratkan jins dal wal adad. Jenisnya, mudzakkar muannasnya dan adadnya, yakni bilangannya. Ya secara mufrad apakah mutsanna atau jama'nya. Ya. Dan juga das tentang maf'ul bih. Itu ringkasan kaidah ya fi darsi al-khamis. Ada yang lain lagi? Ini kaidah apa? Hah? Ah, istamala itu ada yang nanya tadi, mau jelasin. Hah? Coba yang tamrin al-ashir. Kawin jumalan musta'milan. Musta'milan al-kalimatil atiyata. Musta'milan al-kalimatil atiyata. Al-kalimatil atiyata apa posisinya? Mansub. Loh, kok bisa mansub? Al-kalimat dia mansub, tanda mansubnya memang pakai jar. Karena dia jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim mansubnya pakai jar. Loh, kenapa dia mansub? Memang mana fi'ilnya? Musta'milan. Musta'milan itu isim fa'il. Musta'milan itu isim fa'il. Ista'mala yasta'milu isti'malan fahuwa musta'milun. Ini isim fa'il. Dia isim fa'il. Musta'milan isim fa'il. Isim fa'il dari ini. Ya, musta'milan dia aslinya dari sini. Dia adalah isim fa'il. Dia isim fa'il. Al-kalimatil atiyata posisinya apa? Posisinya mansub sebagai maf'ul bih. Loh, fi'ilnya mana? Yang menasobkan dia mana? Yang menasobkan dia mana? Yang menasobkan dia adalah si isim fa'il tadi, musta'milan. Itu yang menasobkan dia menjadikan al-kalimat sebagai maf'ul bih. Loh, itu kan isim fa'il. Iya, dia isim fa'il. Dalam bahasa Arab, isim fa'il masdar maupun isim makan, isim zaman, isim maf'ul bih, dia bisa bekerja sebagaimana fi'il. Bisa bekerja sebagaimana? Fi'il. Isim fa'il bisa bekerja sebagaimana fi'il. Apa maksudnya bekerja sebagaimana fi'il? Bisa merofakkan fa'il, menasobkan maf'ul bih. Paham? Isim fa'il bisa bekerja. Maupun pecahan tasrif lainnya, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, masdar, masdar mimi, bisa bekerja sebagaimana fi'il. Apa maksudnya bekerja sebagaimana fi'il? Bisa merofakkan fa'il, bisa menasobkan maf'ul bih. Tuh, ini tadi nanya Ajum. Juhani, ini al-kalimat dari mana? Kok bisa maf'ul bih? Dari musta'milan. Fi'ilnya qawli. Hah? Fi'ilnya qawli. Iya, musta'milan. Musta'milan. Isim fa'il. Amil dari kalimat musta'milan. Kawin jumalan sudah selesai. Kawin jumalan. Kawin fi'il, jumalannya maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir. Wujuban takdiruhu anta. Kawin anta jumalan. Ente bikin. Sudah sempurna itu. Al-kalimat dia nasabnya pakai apa? Pakai kawin? Bukan. Pakai musta'milan dia. Dia mansubnya gara-gara musta'milan, musta'milan. Kenapa musta'milan? Dia isim fa'il. Isim fa'il yang bekerja sebagaimana fi'ilnya. Sebagaimana fi'il ista'mala. Ya, antum bikin kalimatnya menggunakan al-kalimat al-atiyah. Musta'milan isim fa'il yang dia beramal sebagaimana fi'ilnya. Ini sebenarnya entar nih kalau kita belajar alfiah entar. Jadi, طيب اكتفي بهذا القدر. Subhanallahi walhamdulillah, syadu wa astaghfiruka wa atubu ilaik.